Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladina yaz'amu afwan. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يخلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله سبحانه وتعالى berfirman, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mereka beranggapan, annahum, bahwa mereka itu amanu, dirinya telah beriman, bima, terhadap apa-apa yang unzila ilaika, telah diturunkan kepada dirimu, wama, dan apa-apa yang unzila min qablika, diturunkan kepada rasul sebelum dirimu. Yuriduna, mereka itu menginginkan, ayyataha, kamu untuk berhakim, ila taghut, kepada taghut, wa qad umiru, dan sesungguhnya mereka itu telah diperintahkan, ayyakfuru, agar mereka itu mengkufuri, mengingkari, bihi, siapa bihi itu? Taghut. Padahal mereka itu sesungguhnya telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan, akan tetapi sesungguhnya setan itu berkeinginan, wa yuridu, dan berkeinginan asyaitanu, setan itu, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka manusia, dolalam ba'ida, dengan kesesatan yang nyata. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadzal bab min al-abwabil adhimatil muhimmati fi hadzal kitab. Bab ini merupakan salah satu bab yang agung dan sangat penting di dalam pembahasan kitab ini. Wa dalika li anna ifradallahi jalla wa ala bil wahdaniyati fi rububiyyati wa fi ilahiyatihi wa fi uluhiyatihi yatadammanu wa yaqtadi wa yastalzimu jami'an ayyufrada fil hukmi. Sebab konsekuensi dari mengesakan Allah jalla wa ala dari sisi rububiyyah, begitu pula mengesakan Allah taala dari sisi uluhiyah, mengandung konsekuensi yang melazimkan kepada setiap yang mengatakan dirinya itu bertauhid untuk ayyufrada fil hukmi, mengesakan pula dalam hal berhukum. Ya, ini berhukum dengan hukumnya Hukumnya siapa, Bu? Berhukum dengan hukumnya siapa, Bu? Ini ngantuk atau apa yang mana? Berhukum dengan hukum siapa, Bu? Allah. Ya. Ada kan dalam buku Anda itu, Bu? Tayyib. Fa kama annahu jalla wa ala la hukma illa hukmuhu fi malakutihi. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah kita ketahui, apa yang telah ditentukan oleh Allah, Rabb yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, bahwa tidak ada hukum yang boleh dilakukan oleh seorang mukmin dengan sengaja kecuali hukum itu hanyalah hukumnya Allah. Fi malakuti, karena memang manusia itu hidup di dalam kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Fakadzalika yajibu an yakuna la hukma illa hukmahu fi ma yataqasamu fihi an-nasu wa fil fasli bainahum. Maka demikian pula seluruh manusia yang ada, mereka enggak boleh menyelesaikan perselisihan secara umum maupun secara terperinci di antara mereka kecuali dengan hukumnya Allah Ta'ala. Firman Allah yang menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan, berarti bukan kepada manusia. Maksudnya bukan kepada manusia biasa, kepada Allah atau kepada Rasulullah. Hukum-hukum yang mereka berselisihkan itu kembalinya harus kepada Allah. Wallahu jalla wa lahu wal hakam. Karena zat yang paling bijaksana hanya Allah. Dialah zat yang menetapkan hukum, karena dia zat yang maha bijaksana, maka hukumnya Allah adalah hukum yang paling bijak. Wa ilaihil hukmu subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saja segala hukum itu harus dikembalikan. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 12, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukum itu milik Allah, zat yang maha tinggi dan maha besar. Wa qala jalla wa ala, dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 57, inil hukmu illa lillahi. Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum yang dimiliki oleh siapa? Allah Ta'ala. Fathohidullahi jalla wa ala fi ta'ati wa ta'kiki syahadati an la ilaha illa wa anna Muhammad Rasulullah la yakunu illa bi ayyakuna al-ibadah muhaqimina lima anzalallahu jalla wa ala wa ala rasulihi. Karenanya bertauhid kepada Allah jalla wa ala itu, saya ulangi, bertauhid atau mentaatkan Allah jalla wa ala itu dengan mentaati, merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mungkin benar pada diri seorang hamba sampai seorang hamba itu mengambil hukum yang berasal dari wahyunya Allah, Quran, dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara, ibu-ibu, ya mulai perkara melahirkan anak sampai menikahkan anak, mulai perkara dari mengurus si bayi sampai mengurus jenazah, semuanya diatur dengan hukumnya Allah. Gak ada yang lepas di muka bumi ini dari hukumnya Allah. Perhatikan, ada di antara manusia yang mereka beranggapan harus manusia itu memisahkan hukum Allah hanya untuk urusan agama, sedangkan hukum Allah gak berlaku untuk urusan dunia. Gak betul ini. Hukum Allah itu mencakup urusan din, agama, dan juga mencakup urusan dunia. Contoh urusan dunia apa, ibu-ibu? Jual beli. Jual beli ini urusan dunia. Tapi hukum-hukumnya ada di dalam Islam. Bagaimana hukum dalam Islam? Asal jual beli boleh, kecuali yang disebutkan larangannya oleh Allah. Harus dipatuhi. Contoh, jual beli dengan menggunakan timbangan yang curang. Allah berkata, wailul lil mutaffifin. Celakalah si mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza ta'lu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka itu membeli kepada manusia, mereka minta dilebihkan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau mereka yang menakar atau menimbang, mereka menguranginya. Berarti dalam hukum jual beli tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam hukum jual beli Nabi mengatakan la yabi ba'dukum bai'a ba'din. La tabi ba'dukum bai'a ba'din. Janganlah kalian menawar tawaran yang sedang ditawar oleh sebagian kalian. Enggak boleh kalau kita melihat ada saudara kita sedang menawar rumah, lalu kita ikut-ikut saja juga mau menawar lebih tinggi, enggak boleh. Hukum jual beli menyatakan demikian dalam Islam. Dalam jual beli adzabu bidzab, emas kalau dibeli pakai emas, wal fiddatu bil fiddati, perak kalau dibeli pakai perak, yadan biyadin, enggak boleh hutang, harus kontan. Harus apa? Kontan. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Setakaran emas dari Saudi 1 gram ditukar di Indonesia, kalau ada emas juga ya 1 gram juga. Enggak bisa 1 gram emas Saudi disamakan dengan 2 gram emas Indonesia, tidak boleh. Emas sama-sama emas 24 karat timbangannya harus sama. Ya dan biyadin, kontan. Tidak dengan cara apa? Utang. Ini aturan Islam. Contoh urusan dunia yang lainnya diatur oleh Islam, contohnya apa Umar? Contohnya apa? Urusan dunia yang lainnya diatur dalam Islam, ibu-ibu. Makan. Semua makanan boleh kecuali yang dilarang di dalam Islam. Alhamdulillah, makanan yang diharamkan dalam Islam tidak banyak. Mau makan yang paling lezat apapun, yang paling halal apapun boleh, dengan syarat tidak melampaui batas. Karena Allah berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampaui batas. Berarti kalau kebiasaan orang Indonesia ini kayaknya kurang tepat ya, Bu. Nasi campur sayur, campur daging, campur tempe, campur tahu, campur ikan, campur-campur sudah. Padahal manusia itu cukup dengan makan nasi dengan daging saja sudah cukup. Sahih? Nah, maka Allah tidak menyukai sikap apa? Israf, melampaui batas. Makan diperbolehkan menggunakan sendok, tapi tidak boleh menggunakan tangan kiri. Makan pakai garpu boleh gak, Bu? Makan pakai garpu boleh tidak? Diperbolehkan tetapi menggunakannya tangan, gak boleh memakannya dengan tangan kiri. Karena Nabi mengatakan la ta'kulu bisimalikum inna syaitana ya'kulu bisimalihim. Jangan makan dengan tangan kirimu, karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Ini contoh urusan dunia yang diatur oleh Islam. Contoh yang lainnya, rumah mau bikin yang paling indah bagaimanapun, taman seluas apapun boleh. Yang dilarang dalam Islam, rumah yang dibikin di dalamnya ada patung, enggak boleh. Kalau ada rumah dikasih hiasan patung, tidak boleh. Li'annal malaikata la yadkhulu fi baiti fihi surah. Malaikat enggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada apa? Patung. Paham ibu-ibu sekalian? Baik. Mau bikin rumah seindah apapun boleh, yang enggak boleh kalau airnya jatuh ke tempat. Nah, itu yang enggak boleh. Ustaz kan bagian bawahnya enggak mengenai tanah orang, tapi atapnya jatuh di tempat orang, enggak boleh. Islam mengatur yang demikian. Kalau orang seperti itu nanti di yaumil kiamah dia akan memikul bumi 7 lapis. Orang yang mengambil tanah seorang muslim, Nabi mengatakan al-ardu wa a'laha lima yamlikuha. Tanah itu dari bawah ke atas menjadi hak pemiliknya. Faham maksudnya ibu? Nah, kalau ibu bangun rumah, atapnya jatuh ke tempat tanah, atapnya itu airnya jatuh ke tangga tetangga, itu enggak boleh. Karena tanah itu ke atas menjadi milik siapa? Si tetangga itu. Kalau dia lakukan itu terus menerus tanpa keridhaan dari tetangganya, nanti dia yaumil kiamah bangkit dalam keadaan memikul 7 lapis bumi. 50 kilo aja berat ya, Bu ya. Apalagi 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah hukum Islam. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, fatarka taqima ma anzalallahu ala rasuli bihukmil jahiliyah aw bihukmil qawanin aw bihukmil sawalifil badiyah aw bikulli hukmin mukhalif lihukmillahi jalla wa ala hadza minal kufril akbar. Ini untuk membantah orang-orang Khawarij yang menuduh dakwah Ahlussunnah itu katanya enggak mau menerangkan masalah hukum Allah. Kita terangkan sekarang. Keyakinan Ahlussunnah mengatakan, barang siapa meninggalkan berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, lalu memilih hukum-hukum jahiliyah. Lalu memilih hukum-hukum jahiliyah. Atau hukum-hukum perundang-undangan yang sengaja dilakukan untuk menentang isi Al-Quran dan Sunnah. Atau hukum-hukum istiadat, adat istiadat. Atau hukum apapun dia yang sengaja intinya menyelisih Quran. Hada minal kufri. Ini termasuk bagian dari apa? Kekufuran. Bal akbar. Bahkan kufur besar. Billahi jalla wa'ala terhadap Allah Ta'ala. Wa mimma yunafidu kalimat at-tauhid. Membatalkan kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Faham ibu-ibu? Jadi Ahlussunnah meyakini kalau ada orang berkata hukum A lebih baik daripada Quran, ya kufur. Tapi bukan berarti yang mengatakan itu langsung dikafirkan. Camkan baik-baik ibu. Ada orang misalnya dia berkata, enggak, hukum positif lebih baik daripada hukum Quran dan hadis. Perkataan ini adalah perkataan kufur. Tapi orang yang mengucapkannya jangan langsung dikafirkan. Karena banyak manusia yang mengucapkan sesuatu, dia tidak mengetahui hakikatnya. Sahih? Nah. Dia tidak mengetahui hakikatnya, mungkin dia terpaksa atau selama ini ada syubhat dalam pemikirannya. Dia mengira berkata seperti itu boleh-boleh saja. Nah, maka orang yang seperti ini tuqamu alaihil hujjah bin nasihah. Dinasihati dulu. Disampaikan. Diterangkan kepadanya. Banyak orang berkata, enggak usah pakai Quran Sunnah, pokoknya kalau warisan bagi dengan apa? Rata. Kufur enggak bu ucapan ini? Ya kufur. Tapi kalau ada orang berkata, saya enggak mau, pokoknya keluarga saya harus dibagi rata warisannya. Orang ini enggak bisa dikafirkan. Mungkin dia bodoh, tidak bisa baca Quran. Hadis Nabi juga enggak tahu. Belum ada yang menasihatinya. Hukum waris tidak ada yang memahamkannya. Wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Sampai ditegakkan nasihat. Lalu dia tahu bahwa yang diucapkannya itu keliru. Tetap aja dia merengkel. Enggak, pokoknya saya mau yang ini. Baru dihukumnya apa? Itu pun ulama yang menghukuminya. Enggak kita. Belakangan langsung berkata apa? Tiga atau dua. Ditimbang maslahatnya ibu-ibu. Mengatakan seseorang itu kufur atau tidak. Dilihat kemaslahatannya. Taruhlah orang yang berkata gitu sudah kita katakan dia kafir. Apa sih manfaatnya kalau kita katakan kamu sudah kafir? Misalnya bu ya, ada orang berkata, enggak, pokoknya kalau warisan dibagi rata. Enggak, hukum positif lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang ini lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita terangkan, dia tahu. Kemudian dia dijadi hukum apa? Kafir. Kira-kira manfaatnya apa kalau kita katakan kamu kafir? Apa manfaatnya? Kalau kita mengatakan kepadanya kamu kafir, enggak ada manfaatnya, sia-sia kita menghukumnya sebagai kafir. Faham ya ibu? Karena orang yang sudah dihukumi kafir, itu harus diberikan apa? Tindakan. Dalam Islam, kalau seseorang itu dihukumi kafir, harus ada tindakan. Ditangkap, dihukum, diminta tobat, kalau enggak dipancung. Nah sekarang kalau sekarang manusia dikatakan kamu kafir, manfaatnya enggak ada. Yang ada dia makin menjadi-jadi. Makin menentang, makin merusak, makin sombong, makin togo. Oh enggak usah kita lawan dengan bom bunuh diri. Nah itu namanya kemungkaran dilawan dengan apa? Enggak boleh dalam Islam. Islam melarang merubah kemungkaran dengan yang lebih mungkar. Enggak boleh. Bukankah qaidah amar ma'ruf nahi mungkar yang diterangkan oleh Islam, para ulama telah menjabarkan diantaranya la darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menghindari sebuah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemaslahatan. Misalnya bu, ada orang berkata undang-undang ini lebih baik daripada Quran dan Sunnah. Kita terangkan, dia tetap menolak, lalu dihukumnya apa? Kafir. Kalau orang ini kita tidak katakan kamu kafir, dia hanya meyakini untuk dirinya sendiri. Tapi gara-gara kita katakan kamu kafir, kamu bukan orang Islam lagi, ia menentang, disebarkan ajarannya kepada orang lain. Lebih rusak tidak? Lebih rusak apa? Dia sampaikan ke orang lain, dia sampaikan ke manusia. Kemudian kita pun dimusuhinya. Membuat orang lain sulit mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Berarti kita penyebabnya. Membuat kerusakan lebih besar. Gak ada manfaatnya. Ini perkara penting yang harus diketahui. Ini adalah qaid, apa namanya? Usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok-pokoknya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah bukan tidak mau mengkafirkan. Ahli sunnah mengkafirkan, tapi ahli sunnah juga memandang maslahat dan mudharat. Maka pada takfir, kata para ulama. Katakanlah misalnya sesuatu negeri sudah dikatakan dia kafir. Apa sih manfaatnya kita mengatakan pemimpin sudah kafir? Ini sudah kafir. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Membunuh mereka? Enggak juga toh. Lebih utama kita menasihati mereka. Mendakwai mereka. Mengajak mereka kembali kepada apa? Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ibu-ibu wajar ucapan Imam Ahmad yang mengatakan. Antara anna ahla sunnata a'lam wa ahkam wa arfaq. Kamu akan menjumpai ahlu sunnah itu adalah suatu kelompok yang paling berilmu, paling bijaksana, paling lemah lembut dan kasih sayang. Gak ada satu kelompok yang lebih penyayang dibandingkan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu lembut. Dia tahu hukum, tapi dia tahu bagaimana meletakkan hukum dan kapan harus berbicara tentang sebuah hukum. Beda dengan ahlul bid'ah. Orang khawarij. Ketika menjumpai hukum A, langsung dia katakan A tanpa mempedulikan masalah dan mudarat. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Akhirnya dikafirkan semua orang. Negeri A, hukumnya ini, wah kafir. Presidennya, kafir. Wakil presidennya, kafir. Menteri-menterinya, kafir. Rakyatnya, kafir. Dia juga rakyat ternyata. Kafir juga dirinya kan gitu. Gak ada yang tersisa. Coba lihat, ahlul bidah seperti itu. Ahlul sunnah enggak. Ahlul sunnah juga demikian keadaannya. Ahlul sunnah dengan lemah lembut. Dilihat, mencari celah untuk bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar. Faham tuh? Lihatlah Abdullah ibn Umar ibu sekalian. Beliau tahu hukum membunuh orang mukmin. Bahkan kalau sahabat yang dibunuh itu kafir, beliau tahu. Nabi menyebutkan sibabul mukmin fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencela orang beriman itu fasik, membunuh orang beriman hukumnya kafir. Membunuh orang beriman dengan sengaja itu hukumnya kafir. Ketika Al-Hajjaj membunuh sahabat-sahabat Nabi, bahkan sahabat yang mulia disembelih orangnya. Bukan hanya mencela sahabat, disembelih. Tapi begitu hajat salat, Abdullah bin Umar tetap bermakmum di belakangnya. Murid-muridnya berkata, "Anta ji'al hajjaj imamun 'alaika fi shalah." Kamu masih mau bermakmum dengannya? Apa kata Abdullah bin Umar, "Apa kamu ingin aku menjadi sebab lahir kaum muslimin disembelih oleh hajjaj?" Paham maksudnya, Ibu? Kalau seandainya Allah mengatakan hajjaj kafir, kita perangi, berapa banyak nyawa yang akan lebih banyak mati? Disembelih oleh penguasa yang zalim seperti siapa? Hajjaj. Lihat ahlu sunnah. Tidak bersikap sembrono. Imam Ahmad tahu Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firmannya. Faman qala al-Quranu makhluk fahuwa jahmi. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu kelompok jahmiyah. Hukumnya kafir. Hukum mengatakan Quran itu makhluk kafir. Kenapa begitu ibu? Karena kalau Quran itu dikatakan makhluk, berarti sebagaimana manusia. Bisa diubah-ubah, Ibu. Ibunda sekalian kan makhluk. Rambutnya mau dipotong pendek, mau dibiarkan panjang, makhluk. Wajahnya yang kiri dikasih merah, yang kanan dikasih hijau, makhluk kan begitu, Ibu, ya. Tengah-tengah kuning kayak traffic light gitu, ya. Itu makhluk, wajar. Tapi kalau Quran dikatakan makhluk, berarti sama mereka hukumnya bisa dirubah. Yang namanya makhluk bisa dipotong, bisa dikebiri, dan sebagainya. Berarti mengatakan Quran makhluk kafir. Imam Ahmad tahu ini. Dan pemerintahan di masa beliau, pemerintahan di masa Imam Ahmad, mereka meyakini Quran makhluk. Rajanya mengatakan Quran makhluk. Bahkan ulama-ulama yang mengatakan Quran kalamullah ditangkap, dipenjara, digergaji, dipotong-potong dengan cara dicincang-cincang. Faham ibu? Kejamnya pemerintahan ketika itu. Ditangkap, dipotong lehernya, dibelah tiga badannya, kakinya ditebarkan di sana sini, itu digantung. Potongan-potongannya itu digantung supaya orang tahu. Yang enggak mau mengatakan Quran makhluk akan dibunuh. Imam Ahmad ketika sebagian para ulama berdasarkan karena keterpaksaan mereka mengucapkan Quran makhluk, karena terpaksa saja. Itu dalam Islam diperbolehkan. tidak dalam keyakinannya. Imam Ahmad tetap mengatakan Quran itu firman Allah. Ditangkap oleh raja. Dicambuk dalam keadaan bajunya menjadi satu dengan dagingnya. Tahu maksudnya ibu? Sudah sampai lengket. Menjadi satu dengan dagingnya. Tapi kemudian ketika Imam Ahmad berada di rumahnya, datang manusia berkumpul di hadapan beliau, 8.000 manusia. Enggak tanggung-tanggung ibu, 8.000 manusia. Dari ujung pintu rumah beliau sampai ujung jalan yang enggak terlihat olehnya. Berkumpul manusia di rumahnya. Cuman mau nunggu Imam Ahmad berkata, pemerintah kafir, bunuh dan perangi. Cuma nunggu itu. Tapi apakah Imam Ahmad mengatakan, pemerintah kafir? Bunuh? Enggak. Muridnya datang, ya imam, yang tadirukan nasu, bima kulta, wa fi aidihim kitabah. Manusia berkumpul di hadapan rumahmu, ada buku-buku di tangan mereka, pena-pena di tangan mereka. Mereka menulis apa perkataanmu untuk pemerintah hari ini. Cuma nunggu itu, ibu. Apa jawaban Imam Ahmad? Apa kamu mau menjadikan sebab aku tersembelihnya leher-leher kaum muslimin di depan kita? Maksudnya, ibu-ibu, bukan gak bisa Imam Ahmad mengatakan itu. Bisa, tapi mudorotnya besar. Kaum muslimin yang masih bodoh, yang masih satu dengan yang lainnya masih berselisih, nanti mereka perang sendiri, dihabiskan oleh orang zalim. Alaysa kadzalik? Itu ahlu sunnah. Beda dengan ahlu bidah sekarang. Baru belajar kemarin sore, hafal Quran juga baru saja, hadis yang dihafal juga baru, paling banter bulughul maram. Arba'in nawawi bulughul maram. Belum saya Bukhari, belum saya Muslim, belum berkata apa. Kemudian tiba-tiba berkata kafir, kafir, kafir dan kafir. Benar apa yang dia katakan, tapi salah dalam tatbiqiyah. Tahu tatbiq ibu? Penerapan hukum-hukumnya dia salah. Ahlussunnah tidak begitu. Ahlussunnah mengetahui hukumnya, Ahlussunnah harus juga tepat meletakkan kapan hukum itu ditunaikan. Fahim benar? Faham ibu? Loyo tutup saja sudah majlisnya. Dicubukan apa dilanjutkan? Nah, kedalik. Barakallahu fikum. Tapi ibu bunda sekalian, karena sebagian orang rancu begitu. Takut apa namanya? Takut dalam artian, kalau kita enggak mengkafirkan orang kafir kan hukumnya kafir Ustaz. Iya kafir memang kalau orang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Tapi tadi seperti kita sebutkan, ada maslahat, ada mudarat, ada keadaan di mana kaum muslimin harus sabar. Firman Allah dalam surah Al-Asr gimana bunyinya ibu? Wal asr, innal insana lafi husr, illal ladina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis sabr. Ini kan kitab usul salasa diterangkan. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat selain Al-Asr sebagai hujah bagi manusia sudah cukup. Kalau Quran ini enggak ada ayat yang lain kecuali surah Al-Asr cukup, itu pelajaran besar. Dalam ayat itu ada perintah kita untuk belajar ilmu. Dalam ayat itu ada perintah agar kita mengamalkan ilmu. Dalam ayat itu ada perintah kita mendakwakan ilmu. Dalam ayat itu ada perintah sabar di dalam belajar, mengamalkan dan mendakwakan. Enggak tergesa-gesa. Kita udah tahu nih, oh yang tidak berhukum dengan hukum Allah hukumnya apa? Kafir. Kita berusaha menegakkan hukum Allah dalam hati kita. Lalu kita sabar mendakwakannya. Dan tidak gampang mengkafirkan orang lain. Itu baru ahlus sunnah. Faham tuh? Nah, jadi kalau tuduhan mereka dengan mengatakan ahlus sunnah itu banci, tidak. Ahlus sunnah itu bijak. Bukan banci. Ahlus sunnah bukan sembrono. Barakallahu lana walakum wa'alaina wa'alaikum. Baik, kita lanjutkan ibu. Waqad aqada Syekh rahimahullah ta'ala hadzal bab li yubayyin anna hukma bima anzalallah fardun. Di dalam penjelasan bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa berhukum dengan hukumnya Allah itu fardu wa wajib, dimulai dari diri sendiri. Wa anna tarkal hukma bima anzalallah wa taqima ghaira ma anzalallah fi su'unil mutahasimina wa tanzili dalika manzilatal Qur'an anna dalika syirkun akbar billahi jalla wa ala wa kufrun mukhrijun min millatil Islam. Meninggalkan hukum dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala pada semua keadaan-keadaan yang mencangkup hajat hidup manusia yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an, ini masuk dalam kategori syirik besar. Kufur keluar dari apa? Islam. Ini segi tahdirnya, bukan ta'yinnya. Faham gak ibu? Tahdir itu apa toh? Ta'yin itu apa toh? Ibu tahu apa enggak? Kayaknya ibu khusyuk banget ini ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikuna. Tahdir itu maksudnya ini bab tentang peringatannya, hukumnya. Tapi tuduhannya nanti dulu. Seperti kita misalnya berkata ibu, barang siapa sujud kepada pohon musyrik, benar atau enggak? Orang musyrik itu kafir, benar atau enggak? Lalu tiba-tiba ada orang Anda lihat dia tertelungkup di depan pohon. Apakah kita boleh mendatangi dan berkata, Pak, Anda musyrik dan kafir, boleh enggak, Bu? Enggak. Kan ditanya dulu, kenapa tertelungkup di depan pohon? Kalau dia bilang sakit perut, kan beda ya, Bu, ya? Kalau dia mengatakan, oh enggak, saya menyembah pohon ini, diterangkan dulu. Nyembah pohon ini syirik, Pak. Musyrik itu tempatnya di neraka. Kalau Bapak enggak tobat, namanya dalam Islam disebut kafir. Begitu. Kalau ternyata dia enggak terima nasihat kita, mungkin orang lain yang bisa menasihati. Karena mungkin kita nasihatinya dengan kebodohan. Atau mungkin, maaf, Syekh Utsaimin tadi pagi saya membahas tentang tafsir surat An-Nazi'at. Beliau menafsirkan akhir-akhir surat An-Nazi'at dengan menjelaskan bahwa kadang-kadang dakwah kita ditolak oleh manusia itu karena dosa-dosa yang terkumpul di hati kita. Maka kalau kita mendakwahi orang dan orang itu gak nerima, jangan langsung kita menganggap orang itu batil. Tapi koreksi diri dulu, jangan-jangan kitalah yang menyebabkan orang itu gak nerima hidayah. Paham ibu-ibu? Begitu kita. Orang ditawahi bahwa barang siapa yang tidak berkumpul dengan Allah dia kafir. Dia gak nerima, mungkin cara kita menyampaikannya salah. Dalil yang kita sampaikan kurang, bijaknya kurang, dan semisalnya, dan semisalnya. Tapi kalau para ulama yang menyampaikan, Imam Ahmad misalnya ibu, tentang kisah beliau yang tadi itu, sampai tiga generasi dari pemimpin itu mengatakan Quran itu adalah makhluk, sampai generasi yang ketiga, kemudian barulah Imam Ahmad dipanggil, akan dihadapkan langsung dengan musuh yang selalu memprovokasi raja ketika itu. Tapi Imam Ahmad berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan musuhnya itu. Takdir Allah benar, begitu sampai di sana musuhnya itu mati. Lalu si raja dinasihati sampai bercucuran air matanya. Dipanggillah pembesar-pembesar mereka itu berdebat dengan Imam Ahmad. Kemudian ketika terjadi perdebatan itu, musuhnya mau mengatakan tentang sesuatu, Imam Ahmad juga mau mengatakan sesuatu. Maka imam berkata, "Aku minta terlebih dahulu berbicara." Sebelum mereka berbicara, diizinkan. Imam cuma bertanya, apakah yang kalian yakini itu diyakini oleh Nabi dan para sahabat? Mereka menjawab, tidak. Apakah yang kalian yakini itu ada di zaman Nabi dan para sahabat? Mereka menjawab, tidak. Apa yang kalian katakan itu, adakah pernah dikatakan oleh Nabi dan para sahabat? Jawab mereka juga, tidak. Lalu kata Imam Ahmad, kalau mereka saja tidak mengatakan, kenapa kalian mengatakan? Barulah raja sadar. Oh ternyata di sekitarnya itu orang-orang yang dolun, mudilun, sesat dan kesabaran Imam Ahmad membuat rajanya menjadi mengerti kebenaran. Maka ulama-ulama su itu ganti di penjara. Hanya ditanyakan kepada Imam Ahmad, bunuh gak mereka? Imam Ahmad berkata, nasihati dulu mereka. Gak serta-merta dia apa? Coba lihat ibu, kelembutan dakwah siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ibu jumpai, Ahlus Sunnah itu selalu begitu lembut. Penulis buku ini memang kalimat-kalimatnya pedas. Banyak sekali, seperti yang kita sebutkan pembahasan yang sebelumnya. Orang yang berniat atau menjadikan niatnya itu dunia dalam urusan-urusan hidupnya, maka dia telah musyrik. Kan begitu ibu. Yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia apa? Kafir. Yang mentaati umara dan ulama dalam perkara bermaksiat, syirik. Kan kalimat-kalimat yang tegas. Tapi sejatinya bukan berarti Syekh Muhammad At-Tamimi ketika menjumpai ada orang berbuat seperti itu langsung dikafir, kan enggak. Gambaran yang paling nyata adalah ketika Imam Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan sujud kepada kuburan, rukuk kepada kuburan, bertawassul kepada kuburan, musyrik. Imam melihat manusia ketika itu melakukan pengagungan kepada kuburan di zaman beliau. Maka beliau datangi orang-orang itu, beliau nasihati, beliau terangkan keadaannya, sampai beliau yang dipukuli, diusir, dan kemudian beliau sampai ke Saud. lalu bekerja sama dengan Raja Su'ud, Imam Muhammad At-Tamimi dari sisi agamanya, sedangkan Muhammad Su'ud dari sisi apa? Pemerintahannya. Inilah kerjasama ulama dan apa? Sampai kemudian jadi kerajaan Saudi yang berdiri di atas hukum Allah. Walaupun dengan segala macam kekurangannya, ibu-ibu. Sabar, justru saya Muhammad ini yang dituduh kasar. Lah dia menasihati orang yang menyembah kubur, dipukuli, yang mukuli dibilang lemah lembut. Faham ibu-ibu sekalian? Dia yang menasihati agar manusia kembali kepada Quran dan Sunnah, dituduh dia kejam, ekstrim. Sampai tuduhannya tuduhan apa? Wahabi. Dituduh apa ibu? Katanya Wahabi itu tukang nyembeli orang. Ketika ditanya mana buktinya, gak bisa nunjukkan. Justru orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad disembeli oleh orang-orang sufi di Najd. Faham ibu-ibu? Kebalik keadaannya. Tapi begitulah dakwah ibu-ibu. Bahwa dakwah itu kadang yang hak dikatakan batil. Dan yang batil tersamakan itu terkerjanya syaitan. Nah kita sabar. Wallahu alam bisawab. Qala Imam Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim fi awwali risalati tahkimul qawain. Ini ibu, ada ucapan yang bagus dari beliau. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah telah menunturkan dalam kitab tahkimul qawain, berhukum kepada qawain. Apa ucapan beliau? Nah sebentar bu, qawain itu apa tau bu? Qawain itu apa artinya? Qawain itu kalau terjemah bebasnya undang-undang. Inna minal kufril akbaril mustabina tanzilul qanun al-la'ina manzilata manazzala birruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin liyakuna hukman bainal alamin munaqadatun wa muhaaddatun lima nazzala min rabbil alamin intaha kalamu lima'nahu. Beliau mengatakan sesungguhnya termasuk bentuk kekufuran yang besar dan sangat nyata adalah menjadikan qawanin buatan manusia setara dengan syariat yang disampaikan Jibril kepada pemimpin para rasul. Dan kemudian dijadikan hukum antara sesama manusia dalam rangka, perhatikan garis akhirnya, dalam rangka menentang dan melawan syariat yang datang dari Rabb alam semesta. Faham ibu? Jadi ada orang yang melakukannya bukan karena sengaja. Ini gak bisa dihukumi. Contohnya kita, ibu dan sekalian. Di negeri kita hukumnya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita pencuri. Teriaklah kita, pencuri! Datang orang kampung, tangkap pencurinya. Soalnya ibu, di mana mau diserahkan? Kemana bu? Digebuki masa? Ya berarti salah. Hukum Allah tidak mengatakan bahwa kalau ada pencuri dipukuli. Enggak ada ibu. Enggak ada hukum Allah yang mengatakan pencuri ditempelengi sampai mati dibakar hidup-hidup. Enggak ada, itu bukan hukum Allah. Ya. Kalau dalam hukum Allah bagaimana ibu? Dipotong tangan. Itu pun kalau nilai yang dicuri 1/4 dinar. Minimal sekitar 500 ribuan atau 4 ribu. Kalau kurang dari itu enggak boleh. Enggak boleh dipotong tangannya. Di mau di mana ibu? Sekarang katakanlah di negeri kita enggak ada hukum Islam. Mau dibawa ke mana bu? Coba bu. Jadi begini yo, maka kalau ada orang yang mengatakan yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir langsung secara mutlak, bila ada pencuri masuk rumahnya, jangan ditolongi untuk menangkap pencurinya. Kenapa? Sebab kalau kita bantu nangkap pencurinya, kita akan bingung diserahkan kemana. Kita tanya sama dia, ini pencurinya udah ketangkep nih, mau apa? Nanti dia berkata, antar ke polisi biar di penjara. Kita bilang kepadanya, loh, kan hukumnya bukan hukum apa? Bukan hukum Islam. Kan sementara engkau mengatakan tidak berhukum dengan hukum Islam, itu hukumnya apa? Langsung kamu kafir kan? Wah, berarti kamu nyalakan ke polisi, kamu kafir. Kan begitu ibu? Biarin dia bersama dengan siapa? Pencurinya itu. Kan begitu ibu? Iya atau iya? Iya, gak pakai tidak kan gitu ya? Barakallahu lana. Makanya ibu saya ya begitu keadaannya. Kadang kita terpaksa melakukannya. Ini pencuri kalau dibiarkan dia gak ditangkap, makin menjadi-jadi. Nanti pencurinya juga berkata, gak ada hukum Allah loh, kamu jangan laksanakan. Kan begitu jadinya ibu. Waleh. Maka terpaksa ditangkap, dibawa kepada hukum yang ada. Gak ada yang lainnya, terpaksa. Menghindari kerusakan yang lebih besar. Serahkan kepada umara. Itu urusan umara, udah kita tinggalkan. Bagaimana umara menghukum mereka? Fahim dong? Karena begini misalnya, ada Salah seorang yang kami datangi ketika itu ingin menasihati beliau sebenarnya. Dia termasuk kelompok yang ekstrim, mengkafirkan pemerintah, bahkan menghalalkan darah orang kafir dimanapun boleh sembelih menurut dia. Ketika dia ditangkap oleh polisi di persidangan, di meja apa? Hijau. Ada pembelanya. Apa namanya pembela itu, Ibu? Pengacara ya, apa? Nah, pengacaranya, dia membelanya. Setelah selesai persidangan, saya temui. Kenapa Anda rebok dibela dengan orang yang berhukum dengan selain hukum? Kan dia bela Anda pakai pasal ini, junto sekian, macam-macam. Kan begitu, Ibu? Lah kok Anda mau? Sementara Anda mengatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu apa? Kafir. Apa jawab dia? Kan saya terpaksa. Lalu saya katakan kepadanya, kok bisa udur itu diberikan kepadamu? Kamu memberikan udur kepadamu, saya terpaksa. Kok kamu tidak berikan udur kepada orang lain? Kenapa engkau tidak berkata, Pak polisi itu terpaksa loh. Pak tentara itu terpaksa loh. Pemerintah itu terpaksa loh. Kenapa enggak begitu? Kan begitu, Ibu-ibu. Kok kepada dirinya dia berkata dia terpaksa dan orang lain enggak boleh apa? Itu namanya bahlul. Anak ya? Bodoh. Dan namanya zulm, tidak adil. Iya, Ibu-ibu. Nah, ada lagi yang sama-sama kami nih, Bu. Sama-sama kena razia polisi. Tangkap apa? Polisi razia. Kena razia, kami dirazia, ditanya ada SIM, ada surat, ada semua, ada safety belt sudah lengkap. Lalu saya ketemu dengan si bulan itu bawa motor, dia ditangkap. Ternyata enggak pakai apa? Enggak bawa apa? SIM. Enggak punya SIM dia ditangkap. Dia bingung. Segala macam. Lalu saya tanya, "Kenapa enggak pakai SIM?" Dia berbisik, "Kan SIM bukan hukum Allah." SIM bukan apa? Hukum Allah. Tapi dia berkata, punya teman gak yang polisi? Aji. Saya bilang, ini orang Masya Allah. SIM bukan hukum Allah, tapi mau minta tolong apa? Coba lihat ini, Ibu. Orang-orang yang gak ngerti hukum. Yang gak bisa menembak. Yang seperti ini dia bilang pejuang Islam. Salah ini. Gak benar. Dalam kondisi tertentu ya boleh. Kan gak ada, Pak. Gak ada pertentangan antara SIM dengan Quran. Gak ada larangan. Kan benar, Ibu, orang mau naik kendaraan kan harus terampil. Melewati apa? Ujian. Gak sembarangan. Berapa banyak kejadian orang asal-asalan kemudian apa? Celaka. Ya wajar kalau dikeluarkan orang boleh naik kendaraan itu kalau sudah punya surat izin dari yang berkuasa. Boleh gak? Gak bertentangan dengan Islam. Boleh. Nanti lama-lama ketika haji dia gak pakai paspor. Dia jawab gak ada dalam apa? Quran dan Sunnah. Ya gak pernah haji kalau begitu. Ini contoh-contoh kejahilan di atas kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Faham dunna? Nah, maka kalau ibu-ibu hadir dalam pengajian yang kayak begitu, tinggalkan aja pengajiannya. Kayak duduk di dalamnya enggak membawa manfaat. Bikin PR. Apa maksudnya bikin PR, Ibu? Kalau kita ngaji, pulang ngaji dadanya plong, dadanya lapang, dapat penambahan ilmu, semakin khusyuk kepada Allah, pulang dari ngaji makin pusing. Makin bingung, tidur enggak nyenyak. Kafir, kafir, kafir. Kan begitu pikirannya, Ibu. Ngaji apa seperti ini? Ngaji itu bikin lapang dada. Sahih atau tidak? Quran diturunkan Allah tidak dalam keadaan memberatkan hati. Nabi diutus membawa rahmatan lil. Islam datang membuat manusia khusyuk, enggak gelisah. Orang belajar Islam itu tidurnya makin nyenyak. Bangun tengah malam segar. Pagi hari semakin segar. Kan begitu? Kalau ada orang belajar Islam makin gelisah. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu. Saya jujur pernah tersesat. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dalam sebuah majelis duduk, isi majelisnya itu menghujat pemerintah. Memburukan pemerintah. Di satu ketika bab khusus membahas tentang tahkimul qawanin seperti yang kita bahas ini. Di tengah-tengah pembahasan sembari semangatnya guru saya ini, murabinya, menyampaikan tiba-tiba anak ibu kos saya pulang dengan 7 orang anggotanya. Kebetulan petugas apa? Kepolisian. Bawa mobil polisi itu, Ibu. Datang pulang. Maka petugas ini turun kan biasa ya. Namanya polisi lompat dari apa? Mobil bunyi, Ibu. Brok-brok-brok begitu. Mengintiplah dia. Ternyata dia polisi-polisi. Dia lari lompat dari jendela. Saya bingung ini orang kenapa. Long itu anak ibu kos kami mau pulang makan. Bukan mau nangkap, ini mau pulang makan. Makan siang saya bilang, ini bukan pengajian yang benar ini. Pengajian itu bikin hati apa, Ibu? Tenang. Mau yang hadir intel, mau yang hadir pengawas, mau yang hadir presiden, gak masalah. Lawang mau ngaji. Sahih benar sekalian? Bukan sembunyi-sembunyi. Begitu pengajian yang hak. Fahim dong? Kayaknya terlalu semangat saya ini. Ya, kalau begitu kita cukupkan ya, Bu ya. Sampai di sini sudah 11:30. Kita akhiri pengajian kita hari ini. Semoga yang kita terima pada hari ini menambah keimanan dan termasuk dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat, hujah yang membela kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi tempat ini, memberkahi pemilik tempat ini, orang yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, jika tidak di dunia Allah pertemukan kita di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.